Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita risalah Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ila ahli al-Qasim fi bayan aqidatih. Kita sampai pada poin ke-8. Beliau sebutkan rahimahullah wa hum fi babi wa'idillah bainal murji'ati wal wa'idiyah. Dan mereka, yakni firqah Najiyah, ahlu sunnah, juga wasat, di tengah-tengah, tidak ekstrim kanan, ekstrim kiri, dalam masalah wa'idullah. Wa'idullah, ancaman-ancaman Allah yang Allah sebutkan. Mereka berada di tengah antara murji'ah dan wa'idiyah. Artinya masalah ini terkait masalah hukum kufur dan iman terhadap pelaku kabairudz dzunub, dosa-dosa besar. Muslim yang melakukan dosa-dosa besar, perbuatan yang tidak sampai tingkat kemusyrikan. Ya seperti zina, na'udzubillah, sarokoh, mencuri, khomer, dan yang lain-lainnya. Khawarij mengkafirkan mereka. Dan mereka katakan, pelaku dosa besar telah keluar dari Islam, masuk kepada kekufuran. Dan mereka berdalil, berpegangan dengan beberapa ayat-ayat Quran, mutasyabihat, tidak mereka kembalikan kepada muhkamat. Sebagai contoh misalnya pegangan mereka ayat Al-Jin 23. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Dan barang siapa maksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka bagi dia neraka Jahannam kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Maka menurut mereka, siapapun yang maksiat kepada Allah, maka dia di neraka. Dan kekal abadi selama-lamanya. Berarti itu kafir. Makanya kemudian mereka kafirkan pencuri, penzina, peminum khamr, dan setiap pelaku dosa besar. Mereka keluarkan dari Islam, dan mereka yakini kekal abadi di neraka jika mati, belum tobat. Pegangannya ayat tadi. Ini mazhab wa'idiyah. Disebut wa'idiyah. Wa'id itu kan ancaman, ancaman Allah. Ini seperti ayat tadi ini. Yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, baginya neraka. Mereka disebut wa'idiyah karena mereka hanya memegang atau hanya berdalil dengan wa'id, nususul wa'id. Dengan nas-nas yang isinya ancaman dari Allah. Mereka lupakan atau mereka tinggalkan nususul wa'ad. Nas yang banyak terkait wa'ad, janji Allah, atau ampunan dan kemurahannya kepada pelaku-pelaku maksiat yang berdosa, taubat, ampunan, rahmat, ini ditinggalkan oleh mereka. Mereka hanya pegang satu sisi terkait ancaman-ancaman Allah. Padahal wa'ad, janji Allah misalnya, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yaghfir ma duna dzalik. Allah masih ampuni dosa-dosa selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Ini kan wa'ad, janji. Masih ada kemungkinan kehendak Allah untuk mengampuni kalau Allah inginkan bagi mereka yang berbuat maksiat. Ini yang ditinggalkan mereka. Yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ma duna dzalik, Allah masih mengampuni bagi yang Allah kehendaki selain syirik. Masuk di dalamnya ya semua maksiat, pokoknya bukan syirik. Selama itu bukan syirik, maksiat apapun, zina, khomer, mencuri, dan yang lainnya, masih ada harapan kalau Allah kehendaki untuk mengampuninya. Dan ini wa'ad. Ala kulli hal ini wa'idiyah. Lawan dari mereka murji'ah, yang menganggap bahwa pelaku dosa besar tetaplah dia mukmin dan bahkan tetap sempurna imannya, tidak goyah, tidak berkurang imannya. Bahkan mereka katakan tidak madharat iman mereka karena maksiat yang mereka lakukan. Tidak memadharatkan iman mereka. Tidak menggoyahkan iman mereka. Tetap sempurna imannya. Walaupun dia melakukan maksiat dosa apapun. Sebagaimana tidak berguna ketaatan seseorang kalau dia kafir. Seberapa banyak pun taat ibadahnya, kebaikannya sia-sia kalau ada kekufurannya. Maka ini pun kalau dia mukmin enggak bermasalah, enggak pengaruh kalaupun dia bermaksiat. Disebut mereka ini murji'ah. Dikatakan murji'ah dari irja. Irja itu mengundur atau menunda. Apa yang mereka undur? Yang mereka undur amalan. Artinya mereka undurkan amalan dari definisi iman. Mereka mengatakan iman itu hanya keyakinan dan pembenaran kolbu. Bas. Amalan tidak masuk, mereka undurkan. Makanya kemudian dinamakan murji'ah. Murji'ah ini ada 4 kelompok. Yang pertama yang dinamakan murji'atul fuqaha. Murji'atul fuqaha, murji'ahnya fuqaha. Dan mereka ini dari Kufah, Kufiyin, kebanyakan dari Ahnaf, pengikut Abu Hanifah. Mereka mengatakan iman itu ucapan lisan dan keyakinan kolbu. Amalan tidak masuk dalam iman. Iman hanya ucapan lisan dan keyakinan galb. Amalan tidak masuk. Tapi yang kedua, kelompok kedua, Asy'ariyah, dan yang semadhab dengan mereka. Mereka nyatakan iman itu pembenaran kolbu, walaupun tidak terucap dengan lisan orangnya. Yang penting hatinya membenarkan, walaupun lisannya tidak mengucap. Selama hatinya membenarkan, maka dia mukmin, walaupun tidak bicara sama sekali orangnya. Dengan demikian, definisi mereka ini menjadikan kufar mukminin, karena kufar pada kolbunya membenarkan uluhiyahnya Allah, rububiyahnya, seperti yang Allah katakan, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka mengingkari, tapi hati-hati mereka, jiwa mereka menetapkannya, yakin kebenaran itu. Mereka ingkari hanya karena kedzaliman dan keangkuhannya saja. Kalau mereka katakan iman itu pembenaran kolbu, tanpa harus berucap, bicara, ya berarti kufar mukmin, itu konsekuensinya. Makanya Allah katakan dalam An'am, di ayat 33, قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ. Kami tahu membuatmu sedih apa yang mereka ucapkan. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ. Sungguh mereka itu sebenarnya tidak mendustakanmu. وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. Tapi orang-orang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Artinya ayat ini, Allah menetapkan mereka sebenarnya meyakini dengan hatinya, cuman mendustakan dengan lisannya, menolak kenabian. Wailah, mereka tahu beliau adalah Rasul utusan Allah. Quran adalah kalamullah, yang ada padanya adalah hak. Hanya saja mereka terhalang untuk mengucap syahadat, untuk beriman, karena kesombongan, karena gengsi, takut jabatannya, kedudukannya, karena hasad, dan yang lainnya. Yahud, Allah sebutkan, alladzina atainahumul kitab, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami beri kitab, Yahudi ini tahu betul bahwa beliau adalah Muhammad utusan Allah, hak. Tahu seperti mereka tahu anaknya sendiri, anak kandungnya. Karena itu ada sifat-sifatnya disebutkan dalam kitab mereka, Taurat. Mereka tahu itu dalam hatinya. Tapi mereka enggak mau mentaati, enggak mau ngikuti. Karena hasad. Hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Hasad, kenapa kok nabi terakhir ini bukan dari mereka, kok malah dari Arab. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru. Padahal sebelum ini mereka gembar-gembor, nabi terakhir itu dari mereka. Kalau mereka gembar-gemborkan ke lawan atau musuh-musuhnya, nanti lihat, akan datang nabi terakhir dari kami. Akan Allah utus nabi dari kami. Lihat-lihat nanti, begini, begitu. Itu gembar-gembornya. Ternyata Allah utus dari orang Arab. Hasad mereka membuat mereka tidak beriman. Yang jelas itu bantahan terhadap Asy'ariyah yang mengatakan iman itu pembenaran dengan hati, walaupun tidak terucap dengan lisan. Batil. Enggak benar. Tapi kelompok ketiga dari Murji'ah adalah Karramiyah, yang mengatakan iman itu ucapan lisan, walaupun hatinya tidak meyakini. Lawan dari yang kedua. Iman itu ucapan lisan, walaupun hati tidak meyakini. Selama ucapan lisannya berucap, bersyahadat, walaupun hatinya tidak yakin, ya dia mukmin bagi mereka. Dan ini min abtalil batil. Kebatilan yang terlalu batil. Karena dengan itu munafikin konsekuensinya ya berarti mukmin bagi mereka. Karena mereka berucap dengan lisannya walaupun itu enggak ada dalam hatinya. Padahal Allah katakan innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Munafikin itu di kerak terbawa api neraka, wal iyadu billah. Ini kebatilan mereka. Kalau Allah katakan mereka dikerak terbawa dari neraka, bahkan itu di bawah para penyembah berhala, Karramiya justru menganggap dengan teori mereka ini, munafikin ini muslimin, mukminin, karena berucap dengan lisannya. Dan Allah sebutkan tentang sifat-sifat mereka, antum tahu di awal ayat munafikin bahkan idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah. Berucap. Ketika datang kepadamu munafikin, mereka berkata kami bersaksi engkau utusan Allah. Ya supaya mereka aman saja dari pedang, supaya enggak dibunuh. Ala kulli hal, kelompok yang keempat, ini yang paling khabith, paling buruknya, yaitu Jahmiyah, yang mengatakan iman itu ma'rifatul galb. Ma'rifah bil galb, sebatas itu pengetahuan dengan kalbu, walaupun bahkan tidak meyakini, tidak membenarkan, sebatas tahu saja. Dia tahu dengan kalbunya, ya dia mukmin, walaupun tidak mempercayai, tidak membenarkan, walaupun tidak mengucapkan, walaupun tidak mengamalkan bahkan. Dan ini ulama sebutkan akhbath firaqil murji'ah. Kelompok murji'ah paling kotor, paling bobroknya. Wala'iyadzubillah. Karena hanya makrifat. Yang penting orang tahu. Enggak meyakini kebenarannya, enggak mengucapkan, enggak mengamalkan. Sudah dianggap mukmin bagi mereka. Dan ini Jahmiyah. Artinya Jahmiyah dalam perkara ini Murji'ah. Dalam perkara ini Murji'ah. Dan paling buruknya Murji'ah. Yang jelas dengan ini, itu empat kelompok tadi, Murji'ah atau Irja' maknanya tadi menunda atau mengundurkan amalan dari iman. Bagi mereka amal itu bukan termasuk iman. Orang mukmin bagi mereka walaupun tidak beramal, walaupun tidak sholat, tidak puasa, tidak haji, tidak berbuat apa-apa, nggak ada amal solehnya, mukmin bagi mereka. Bahkan walaupun dia maksiat, lakukan dosa ini itu, mukmin baginya. Maksiatnya tidak menodai imannya, tidak mengurangi imannya, kata mereka. Sehingga bagi mereka pula iman itu la yatafadhal. Enggak ada tafadhul fil iman. Enggak ada beda. Maka iman Abu Bakar As-Siddiq, iman Jibril alaihissalam, bagi mereka sama dengan imannya afsaqinnas, sefasik-fasiknya orang, pemabuk berat, pecandu narkoba, wala sholat, wala puasa, wala zakat, wala. Imannya sama seperti Abu Bakar. Imannya sama seperti Jibril. Itu menurut mereka. Karena iman bagi ahlu sunnah ya tafadhal ahluhu fihi, ahlul iman berbeda-beda tingkat imannya sesuai imannya, keilmuannya, amal solehnya, membuat mereka beda-beda satu dengan yang lain. Demikian ahlu sunnah meyakininya. Mukmin ada yang sempurna imannya, ada yang kurang, ada yang sedikit kurangnya, ada yang banyak kurangnya. Ya ani baina dzalik. Di antara itu yang jelas bertingkat-tingkat keimanan mereka. Iman itu bertambah karena ketaatan, berkurang karena kemaksiatan. Demikian karena amalan masuk di dalam iman bagi ahlu sunnah. Termasuk hakikat iman. Maka orang yang tidak beramal sama sekali, dia meninggalkan amalan soleh sama sekali tanpa uzur, tidak beramal sama sekali, maka bukan mukmin dia. Bukan mukmin dia. Dia enggak beramal sama sekali, dia tinggalkan amalan nihaiyan, total sudah enggak ada amalannya dan enggak ada udzurnya, bukan karena sakit, bukan karena ini itu. Maka bukan mukmin dia. Adapun beberapa amalan dia tinggalkan, atau beberapa keharaman dia langgar, naam dia tetap mukmin, namun naqisul iman, berkurang keimanannya, enggak sempurna. Itu pun ini banyak ulama menyebutkan kalau yang dia tinggalkan itu selain sholat. Selain sholat. Karena kalau sholat ditinggalkan selesai sudah. Kufur dia. Tapi selain sholat. Ini gak ngelakukan ini, gak ngelakukan itu. Dari perintah-perintah syariat. Intinya kembali kepada poin ke-8 ini, ahlu sunnah, firqatun najiyah, salafus saleh, mengatakan pelaku dosa besar selain syirik tetap mukmin, tapi naqis al-iman, berkurang imannya. Atau mereka katakan mukmin bi imanihi, ya dia mukmin dengan imannya, fasik bi kabirati, tapi dia juga fasik karena dosa besarnya. Dan jika mati belum bertobat, mereka yakini dia tahtal masyiah, tahta masyiatullah, dia berada di bawah kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki, Allah ampuni, min awwali wahlah, langsung. Ya ini enggak dihisap oleh Allah, enggak dianggap dosanya. Sudah Allah ampuni dengan kemurahannya, dengan rahmatnya. Ya akhirat, Allah ampuni. Atau, kalau Allah kehendaki, Allah bersihkan dia dari dosa-dosanya, diazab di neraka dalam beberapa waktu, kemudian pasti akan dikeluarkan darinya. Sehingga dia tidak akan dikekal abadikan di neraka selama-lamanya. Karena ayat tadi, yaghfiru ma duna dzalika, Allah masih mengampuni yang selain syirik, iman yasha, bagi yang Allah kehendaki. Makanya dalam hadis juga, intalik faman kana fi qalbihi adna min mithqali habba min khardal min iman fa akhrijhu minan nar. Kamu lihat, pergi kamu ke mereka, siapa yang dalam kalbunya masih ada lebih kecil dari biji sawi, iman masih ada dalam hatinya, sekecil apapun itu iman, keluarkan dari neraka. Juga yang Rasul katakan, wa dzalika adzaful iman, yang mengingkari dengan kalbunya, enggak mampu dengan tangan, enggak mampu dengan lisan, dengan kalbu, itu selemah-lemahnya iman. Berarti kan iman bertingkat-tingkat. Ya tafadhal, beda antara yang ini dengan yang itu. Maka Nabi katakan itu selemah-lemahnya iman. Enggak sama dengan yang kuat, dengan yang mampu, imannya lebih sempurna sehingga dia ingkari dengan kekuatannya, dengan lisannya. Artinya selama masih ada iman, seperti nusus ini tadi, keluarkan dari neraka yang di hatinya ada sekecil apapun, itu iman terlemah dalam dirinya. Yang masih ada iman berarti dia tidak dikafirkan. Karena kafir orang yang enggak ada iman padanya. Ini masih Allah, masih Rasul sebutkan ada iman. Makanya pelaku maksiat tidak dikafirkan, tidak dikeluarkan dari iman Islam. Walaupun ya jelas berkurang imannya, na'am. Imannya berkurang, imannya rendah, imannya lemah, na'am. Tapi tidak hilang sama sekali, sehingga kamu katakan dia kafir, keluar dari Islam, lah. Maka itu wasatnya. Ahlu sunnah di tengah-tengah. Pelaku dosa besar ini tidak diberikan padanya nama iman secara sempurna, artinya tidak dikatakan ini mukmin, masya Allah, kamilul iman, sempurna imannya seperti iman Jibril, seperti iman Mikail, seperti iman Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, yang enggak, jauh di bawah mereka. Tidak dikatakan sempurna imannya seperti Murji'ah. Tetapi juga tidak tercabut nama iman itu secara totalitas darinya. Sehingga keluar, dianggap keluar dari Islam, sudah enggak ada imannya dan dikafirkan seperti Khawarij dan Wa'idiyah tadi. Ini tidak, itu juga tidak. Dia tetap dalam iman. Cuman iman yang lemah, iman yang kurang. Tadi ucapannya, mukmin bi imanih, fasik bi kabirotih. Mukmin naqisul iman. Itu yang salaf, a'immatus salaf sebutkan terkait mereka ini. Dengan itu terkompromikan, terjamak semua nas yang ada dalam Quran dan Sunnah. Bahwa maksiat mengurangi iman. Bahwa maksiat melemahkan iman. Bantahan kepada Murji'ah. Nah. Tapi juga maksiat itu tidak mengeluarkan orangnya dari iman. Bantahan kepada Khawarij. Kelompok lain dalam bab ini, Mu'tazilah, yang mencoba memunculkan pendapat baru. Mereka adakan yang mereka sebut manzilah baina manzilatain. Sehingga mereka katakan dia bukan mukmin tapi juga bukan kafir. Di mana ya manzilah? Di antara dua manzilatain, satu manzilah iman, satu manzilah kufur. Dia keluar dari iman tapi enggak sampai masuk ke kufuran. Berada di manzilah tengah-tengah. Itu pendapat batilnya Mu'tazilah. Karena enggak ada di sana orang yang tidak beriman, tidak teranggap mukmin, tapi juga tidak teranggap kafir. Enggak ada. Enggak ada kenyataannya itu. Karena yang ada manusia, imma dia mukmin, imma dia kafir, salah satu. Di antara keduanya enggak ada. Allah katakan huwallazi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mukmin. Allah yang menciptakan kalian, di antara kalian ada yang kafir, di antara kalian ada yang mukmin. Dua di surat Taghabun. Imma dia taat, beriman, ibadah, maka dia mukmin. Imma dia menolak, mengkufuri, mengingkari, maka dia kafir. Di antara dua itu manusia. Enggak ada posisi ketiga di antara keduanya. Seperti yang Mu'tazilah katakan. Demikian Ahlu Sunnah tadi wasat dalam Wa'idullah antara Murji'ah dan Wa'idiyah. Wa'idiyah tadi orang-orang yang yunafidhun nusus al-wa'id, mereka hanya menerapkan, hanya berpegangan dengan nas-nas wa'id, ancaman-ancaman Allah atau Rasulnya. Mereka lupakan nususul wa'ad, nas-nas yang itu janji dan rahmat, ampunan Allah. Nah. Khawarij, ini wa'idiyah, mengikuti pendahulu mereka juga, karena seperti ulama sebutkan, likulli qawm waris, likulli qawm, setiap kaum, setiap kelompok yang punya pendapat, punya madhab, ada saja yang mewarisinya. Ada saja penerusnya di umat ini. Makanya gak benar ucapan sebagian orang, ngapain belajar akidah terlalu dalam begini? Sudah bukan zamannya. Sudah percuma. Itu dulu sudah enggak ada zaman sekarang. Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, ini, itu. Nah, sudah enggak ada, sudah habis masanya. Sekarang itu zamannya politik. Sekarang yang kita hadapi itu sekularisme, yang kita hadapi itu sosialisme, dan lain sebagainya. Batil. Siapa bilang gak ada? Likulik gaum waris. Ada saja pewarisnya. Ada yang melanjutkan, memegangi dan menyampaikan ajaran-ajaran tersebut. Nah, pendahulu mereka Haruriyah, disebut demikian karena mereka kumpul atau punya basis negeri tempat mereka di Irak sana, namanya desa Harura. Ya, di situ mereka memerangi kaum muslimin. Maka dinisbatkan ke sana Haruri atau Haruriyah. Makanya ketika seorang wanita menyampaikan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, kenapa wahai Aisyah, kata dia, perempuan itu kalau haid dia disuruh bayar puasa qadha tapi tidak disuruh bayar sholat. Kok hanya puasanya yang suruh ganti, sholatnya kok enggak, padahal juga dia enggak sholat selama haid. Maka Aisyah sampaikan padanya, aharuriyatun anti. Anti haruriyah, yakni khawarij dari Harura sana. Karena itu mazhab mereka yang ma'ruf dari zaman itu. Akidah mereka bahwa wanita yang haid diperintah untuk juga mengkodok sholatnya, tidak hanya puasanya. Dan mereka berpegangan dengan yang mereka anggap itu dalil, seperti riwayat la yakbalullah salatal haidh illa bi khimar. Allah enggak akan terima salat wanita haid kecuali dengan khimar, kalau dia berkerudung menutup kepalanya. Sehingga itu yang mereka jadikan pegangan. Padahal haid yang dimaksud hadul buluh, batas balek. Disebut demikian karena itu min abyan alamatil buluh, tanda balek paling jelas pada wanita haid. Paling jelas sudah. Kalau sudah haid jelas dia balek, enggak bisa dibungkiri. Artinya salat haid, wanita haid adalah salat wanita yang sudah balek, bukan salat saat dia haid. Ala kulli hal itu madhab mereka. Mereka berkumpul di kota Haruro. Makanya dikenal dengan Haruriyah. Walhamdulillah, yang jelas Ahlus Sunnah selalu wasatiyah. Di tengah, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Karena wasat berarti yang terbaik, adil. Baina torofai naqid, berada di antara dua kutub yang saling bertolak belakang. Ini ekstrem kanan, ini ekstrem kiri. Ini berlebihan, yang itu terlalu kurang. Demikian beliau nukilkan terkait madhab Ahlu Sunnah dalam masalah al-wa'id, ancaman-ancaman Allah. Makanya orang itu diperintah untuk masuk Islam menyeluruh. Udkhulu fis-silmi kafah. Jangan kamu lihat ancaman-ancaman saja, akhirnya pesimis. Wah, kafir berarti. Gak mungkin diampuni oleh Allah. Kekal abadi di neraka. Wah, selesai sudah. Luar dari iman. Dia lalaikan nusus yang lain. Bagaimana Allah itu maha pengampun, rahmatnya, maha pemurahnya Allah. Tapi juga jangan hanya melihat sisi itu. Allah itu maha pengampun. Akhirnya cenderung menggampang-gampangkan dosa. Cenderung meremehkan maksiat. Allah maha pengampun. Dia lupakan ancaman-ancamannya. Allah ajarkan kepada hambanya. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adabi huwal adabul alim. Kabarkan kepada hambaku bahwa aku maha pengampun, maha penyayang. Tapi juga azabku, hukumanku sangat pedih. Di antara itu, kedua-duanya. Ya wa'ad, ya wa'id. Takutlah dari maksiat, dosa. Tapi juga berharaplah ampunan, rahmat dari sisinya. Subhanahu wa ta'ala. Adhan untuk. Ala kulli hal itu madhab dan akidah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sama. Beliau mengambil dari a'immah sebelumnya. Itu ajaran para salaf. Apa yang nyeleneh dari beliau, apa yang beliau langgar, akidah beliau adalah akidahnya para a'immah. lama salah wa'idiyah tadi. Nah. Wahum wasat fi babi ashabi Rasulillah bainar rawafidhi wal khawarij. Lalu beliau sebutkan, ini bab ke-9, poin ke-9, bahwa ahlu sunnah atau firqa najiyah juga yang beliau anut, beliau ikuti, juga wasat dalam mencikapi para sahabat Rasul SAW. Wasat antara Rafidhah dan Khawarij. Ini akidah beliau, akidah ahlu sunnah terkait para sahabat. Sahabat adalah sahabat Rasulullah SAW. Disebutkan dalam definisinya, man laqiyan nabi mu'minan bihi wa mata ala dhalik. Ada beberapa catatan poin. Yang pertama, man laqiyan nabi, yang berjumpa, bertemu dengan Rasulullah SAW. Itu lebih umum dan lebih bagus daripada definisi man ro'an nabi, yang melihat Rasulullah. Karena kalau dikatakan yang melihat Rasulullah, keluar darinya ihtiraz, yang tidak melihat nabi berarti bukan sahabat. Padahal ada di antara sahabat yang buta, seperti Abdullah bin Umi Maktum. Padahal beliau sahabat. Maka yang lebih tepat, sahabat bukan sekedar melihat nabi, tapi bertemu, berjumpa, luqi. Berjumpa itu bisa melihat, bisa pula tidak melihat. Ya, karena halangan tadi, buta. Mukminan bihi, dan dia beriman. Bertemu dengan nabi, berarti keluar darinya yang tidak sempat bertemu dengan nabi. Ya bukan sahabat. Seperti Najasyi. Allah yarhamuh, Allah yaghfir lahu. Walaupun beliau beriman, tapi enggak berjumpa dengan nabi. Ya bukan sahabat berarti. Begitu pula mukhadramin. Dan mereka cukup banyak. Mukhadram. Mukhadram adalah orang yang hidup di dua masa. Dia hidup di masa sahabat dan juga hidup di masa tabi'in. Hidup di masa sahabat tapi Allah takdirkan enggak jumpa dengan Rasul SAW. Walaupun hidupnya di zaman sahabat. Maka tobaqot mereka masuknya di level tabi'in. Karena riwayat mereka dari para sahabat. Ini juga bukan para sahabat. Mukminan bihi, dan dia bertemu dengan Rasul dalam keadaan beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada beliau sehingga keluar darinya yang bertemu dengan Rasul tapi enggak beriman, dan mereka banyak, Quraisy, musyrikin dan yang lain, bukan sahabat walaupun bertemu karena enggak beriman. Wa mata ala dzalik, dan dia mati di atas itu, di atas imannya. Walaupun dia mati, dan dia mati meninggal di atas imannya. Fa radhiyallahu ta'ala anhum. Itu definisi sahabat. Sebagian ulama menambahkan penjelasan definisi sahabat, walau takhallalahu riddah. Tadi, man laqiyan nabi mu'minan bihi wa mata ala dhalik, ada yang menambahkan, walau takhallalahu riddah. Yang berjumpa dengan nabi, beriman kepadanya, dan mati di atas imannya, walaupun sebelum itu sempat murtad. Masyaallah al-afiyah. Karena ada sebagian sempat murtad. Terfitnah, di zaman itu zaman banyak fitnah. Ada pengaku Nabi, Musailama, Aswat al-Anazi, dan yang lain-lain. Ada sebagian murtad. Tapi sebelum mati beliau bertobat. Ini sadar, kembali beriman, dan mati di atas imannya. Maka dia tetap teranggap sahabat. Walaupun sempat murtad. Karena intinya tadi, kematiannya di atas apa? Selama dia mukmin, mati di atas imannya, maka tidak gugur, tidak hilang syarafus sohbah, kemuliaan sebagai seorang sahabat Nabi darinya. Dan ulama masukkan mereka dalam tabaqat sahabah, masih disebut di dalam jajaran para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah katakan terkait murtad, wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. Dan yang murtad dari kalian, dari agamanya, lalu dia mati dalam keadaan kafir. Mati dalam keadaan kafir. Fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Wa ulaika ashabun nar. Hum fiha khalidun. Maka gugur mereka itu amalannya di dunia dan akhirat. Dan dia menjadi penduduk neraka kekal abadi di dalamnya. Allah sebutkan yang gugur amalannya itu satu murtad, kedua dia mati di atas kemurtadan itu. Fayamut wa huwa kafir. Sementara ini kan tidak. Dia sebelum meninggal sempat tobat, menyesal. Dia kembali kepada Islam, beriman. Maka enggak masuk di orang-orang yang Allah sebutkan di dalam ayat gugur amalannya. Walhasil itu para sahabat. Nah, sebagian juga menyebutkan dari kalangan manusia maupun jin yang ada di zaman itu. Dan Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah punya kitab seperti antum tahu, Isobah Fitamyizi Sahabah, merangkum, berusaha menyebut semua para sahabat Rasulullah SAW, minar rijal wan nisa, laki maupun wanita, dari sahabat-sahabat Rasul dan sahabiyat, nama-nama mereka, termasuk beliau sebutkan di situ beberapa dari jin yang beriman. Ala kulli hal, yang terpenting dan yang ma'ruf adalah dari banil insan, para sahabat dari kalangan manusia. Wajib mereka untuk kita cintai, kita hormati, kita menjadikannya sebagai kudwa, toladan, contoh bagi kita. Karena mereka sahabat Rasul SAW, dan dari mereka kita menerima ilmu agama ini, syariat ini, Quran, sunnah. dan banyak nusus yang memuji mereka radhiyallahu anhum wa radhu anhu. Allah meridhai mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Bahkan dari kemuliaan mereka Allah sebut terlebih dahulu keridhaan Allah kepada mereka sebelum keridhaan mereka kepada Allah. Ahlu sunnah wasat dalam mensikapi para sahabat antara Rafidhah dan Khawarij, ada tiga kelompok secara umumnya, Rafidhah, Khawarij, dan Nawasib, Nasibah. Rafidhah yang membenci dan memusuhi para sahabat, berlepas diri dari mereka, mencela mereka, bahkan mengkafirkan mereka, menganggap mereka fasik, khain, pengkhianat. Qatalahumullah alaihim minallah ma yastahiqun. Ini Rafidhah. Disebut Rafidhah karena mereka menolak kepemimpinan dan imamah Abu Bakar dan Umar. Dan mereka hanya mengecualikan beberapa kelompok, bahkan beberapa gelintir sahabat saja yang mereka kecualikan. Ali, Abu Dzar, Salman, dan Abul Aswad. Yang lain mereka ingkari, mereka musuhi, mereka benci. Kelompok lain, Nawasib, atau sebelum itu, mereka hulu, Rafidhah ini, ekstrim dalam mensikapi Ali, sehingga dianggap Ali adalah wasi yang mendapat wasiat dari Rasulullah SAW, yakni sebagai penerus pemimpin khalifah setelah Rasulullah SAW. Seharusnya itu milik Ali. Tapi kata mereka dirampas dan direbut oleh Abu Bakar dan Umar. Qatalahumullah. Makanya mereka katakan, mereka yakini akidah batil mereka bahwa roja'ah. Bahwa di akhir zaman nanti akan dibangkitkan Ali, dihidupkan kembali. Sebagaimana Isa diturunkan di akhir zaman, kata mereka. Ini Ali dihidupkan kembali, bahkan di kitab-kitab mereka disebutkan kemudian akan dikeluarkan Abu Bakar, Umar dari kuburnya, dihidupkan kembali dan dihukum olehnya. Ada min Khuza'balat dan khurafatnya Rafidhah Syiah. Qatalahumullah. Ala kulli hal, itu yang mereka kecualikan. Hanya beberapa gelintir ini. Ali, Abu Dzar, Salman, dan Miqdad Ibn al-Aswad radhiyallahu anhum. Yang lain sudah mereka habisi, termasuk bahkan ummahat al-mu'minin, istri-istri Rasulullah SAW, terutama Aisyah. Nawasib sebaliknya, bikin permusuhan kepada Ahlul Bait, kepada Ali dan anak cucunya Hasan, Husain. Dimusuhi, dibenci oleh mereka. Allah selamatkan Ahlu Sunnah, Firqah Najiyah, sehingga mereka berwala kepada seluruh sahabat Nabi, semuanya dicintai, dihormati, dimuliakan, tidak ada yang dibenci, tidak boleh ada yang dimusuhi, tetapi juga mereka tidak hulu, tidak melampaui batas seperti Rafidhah menganggap kepada Ali. Bahkan di zaman itu ada yang ekstrim hingga menuhankan beliau sampai pada akhirnya beliau bakar. Dibakar oleh Ali karena menuhankan beliau. Radhiyallahu ta'ala an. Ahlu sunnah mereka wasat berada di tengah, tidak ekstrim seperti Rafidhah, tapi juga tidak mengurangi seperti Nawasib yang membenci dan memusuhi para sahabat. Dan mereka dalam keutamaannya sama seperti susunan mereka dalam khilafah. Abu Bakar yang terbaik, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Bahkan Ali sendiri diriwayatkan dalam banyak jalan menyebutkan man faddalani ala Abu Bakar wa Umar jallatuhu haddal firyah. Yang mengutamakan aku lebih dari Abu Bakar Umar, aku cambuk dia sebagai hukuman firyah. Firyah itu mengada-ngada, dusta, tanpa bukti. Dan beliau sangat mencintai dan menghormati Abu Bakar dan Umar. Salah satu buktinya tidak sedikit, dan itu ma'ruf bagi yang tahu sirah dan sejarah Ali dan keturunan beliau pada cucu-cucunya. Tidak sedikit anak cucu dari keluarga mulia ini yang diberi nama Abu Bakar dan Umar. Dari keturunan Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Yang jelas itu akidah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah terkait para sahabat. Maka apa yang salah pada beliau? Ya seperti inilah akidah a'immah. Mencintai seluruh sahabat, memuliakan semuanya, berwala kepada mereka semua. Tidak boleh memusuhi mereka, tidak boleh membenci mereka, apalagi memfasikkan, apalagi mengkafirkan seperti Rafidhah. Wasat Ahlu Sunnah antara Rafidhah dan Nawasib Khawarij. Apa yang beliau langgar, nyeleneh dari sisi apa? Maka hanya firyah, hanya kedustaan dan mengada-ngada mereka yang menuduh beliau bawa ajaran baru, beliau nyeleneh, menyalahi a'imah dan ulama, madhab dan ajarannya. Yang mana? Ini risalah beliau. Begini beliau jelaskan akidahnya. Ya, lau yu'tan nas bidakwahum Ladda'a qaum dima'a qaum wa amwalahum. Kalau orang dibiarkan diterima tuduhannya, semaunya, orang gampang menuduh nyawa fulan atau harta fulan. Ini keluarga kami terbunuh, pembunuhnya fulan. Enak saja asal jeplak mulutnya tanpa dia punya bukti. Tanah ini 10 hektar milik saya. Ya rusak kehidupan orang asal bicara tanpa bukti. Yang Rasulullah katakan, wa da'awa idza lam yuqim sahibuha bayyinat fahum ad'iya'u. Dan pengakuan kalau orangnya tidak bisa mendatangkan bukti, ya mereka ad'iya. Pengaku saja akan diketawain dan diusir dari pengadilan. Kamu masuk pengadilan misalnya, menghadap hakim sana, ngapain, ada apa? Saya mau mengadu. Apa aduanmu? Itu ada mobil Alphard tahun 2021. Itu milik saya. Kok enak diambil pemilik toko itu di showroomnya? Ada 10 unit itu milik saya semua. Terus itu gedung pencakar langit itu ada 100 lantai di Matraman sana. Itu milik saya. Kok dikuasai fulan? Ditanya oleh hakim, buktimu apa? Gak ada tuan hakim. Itu pengakuan saya. Ini ditendang kamu sama hakimnya. Keluar sana. Ada iya. Orang hanya bisa menuduh tanpa bisa mendatangkan bukti. Ala kulli hal, hanya itu yang dimiliki musuh-musuh dakwah beliau, menuduh dan menuduh tanpa ada bukti. Buktinya justru bertentangan dengan tuduhan mereka, dan itu langsung dari tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah terkait akidah beliau. Adalah akidah a'immah, akidah salaf, akidah ahlu sunnah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.